Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Pemuda Indonesia mau kemana? Sebuah tanya yang membentukkan jawab bagi yang tua. Kegelisahan memuncak sudah. Harapan yang tinggi menipis segera. Akan jadi apakah angkatan muda yang ada? Tak sedikit memang yang berprestasi tinggi, memenangkan lomba tak hanya tingkat Indonesia tapi juga dunia. Mereka berprestasi, mampu untuk mengubah biji nangka jadi bahan untuk tahu dan tempe. Membuktikan mereka lebih unggul daripada petinggi negeri yang bahkan tak mampu mengatur lalu lintas import kedelai. Mereka punya pikiran-pikiran jenius, mampu berkreasi, coba menciptakan mobil anak bangsa sendiri. Sekalipun yang di atas terus saja mengkhianati, mobil impor lebih dihargai. Anak-anak muda sebagian mungkin frustrasi, terjebak dalam pilihan yang salah. Mereka menjadi brutal, tak tentu arah, mengamuk ke sini dan ke sana. Tapi kemudian lupa siapa musuh sesungguhnya. Kekacauan yang tiba, tak terkendali, kita rugi sama-sama. Sayang, terlalu sulit menemukan keteladanan kepemimpinan di mana pemuda menatap dan mengaguminya. Yang ada hanya kepalsuan, omongan-omongan tak bermutu yang tak bisa lagi dipercaya. Ocehan demi ocehan yang tak berharga. Kebohongan demi kebohongan yang datang silih berganti. Kekecewaan ini membuat pemuda menumpuk amarah. Tapi awas, jangan salah langkah. Dapat dipahami kemarahan yang ada, tapi tak bisa dimengerti tujuan yang salah. Jangan teruskan langkah itu. Mari kita ganti yang salah dengan yang benar dan bermutu tinggi. Semoga pemuda, harapan bangsa, tak salah melangkah. Sebaliknya, memberi harap bagi masa depan, nusa dan bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.